kisah sabuh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungon barat, di sabuh tempat nuno cerita. Si doa nu di mosiata, lam jujur saat tuangan poma. Ditanyong ba ama ayah jinopat, dilon rindu tak kena. Pat kejirat ulun jasiat lun baca doa. Hudip di poma oh tandi ayah, lun jatung upah lun bibu gata. Kanasib danyo getanyo kendaba Allah, adapi susah tetap nun sabar. Ba Allah getanyo sabar, bek putuh asa cobaan Allah ya Allah. Sabar ngontabah dudo bahagia, dalam ke doa kali ba Allah. Be musibah bek letro deka. Aceh beaman bek lero dara. Seramo Mekah bukong agama. Seramo Mekah bukong agama. Tong hudip mepat alamat, ulun jak sedot awat teraya. Nyoka meninggai mepat kejirat. Ulun jak siat lun baca doa. Poma oh tandi ayah, lun jatung upah tunggu bunda ba Allah, ba Allah. Adapi susah, hai susah, tetap nur sabar. Cobaan Allah, ya Allah, sabar ngon tabah dudo bahagia. Dalam doa kali ba Allah, ubi musibah musibah be netro deka. Aceh bu aman bek lero darah, oh darah, seramo Mekah, Mekah bukong agama. Seramo Mekah, Mekah bukong agama.